Matius pasal 6. Ingat ke, pekta pebut kewajiban agama di ke urang ramai mangat jekalun legop. Menyolagi nyan gata pebut, gata hana temaga beri upah le bapak gata di serga. Jadi, menyogata tajuk sedekah ke urang gasin, bek ke tak pegah kedih keno hai nyan lagi nyan jipebut le urang munafik. Awaknya galak jipebut lagi nyan dalam rumah ibadat dan bakrut uhraya. Mangat jikalan janji pujo legop. Ingat ke, awak nyan kaji terimong upah jirnyan. Temaga tanyo, menyogata tajuk sedekah. Tabri ke nyan dengan sengap-sengap, sampo hana nyang tepu. Bah ke hebut gata nyang mulia nyan, hana ditepu le urang lain. Selain bapak gata, nyang nalam serga. Gop nyan gekalon but gata nyang tesom nyan, dan tema tebri upah ubat gata. Menyogata remun doa, bekeh lagi orang yang galak mempura-pura. Awak nyan galak mendoa si rajidong di bak rumah ibadat. Bak simpang rut, mangat jikalon legop. Ingat ke, nyan ke upah yang kawak nyan terimung. Tema menyogata mendoa, tamong keh dalam bilik dan tatup keh pintu. Dan mendoa ke hubak bapak gata yang hana lemah nyan. Tema bapak gata yang ngingbut gata yang tesom, tema geberi upah ke gata. Menyogata mendoa, bek keh metili-tili lagi orang yang hana jituri Tuhan. Awak nyan jipike pun yang jilake nyan geterimong oleh Tuhan sebab doa awak nyan yang panjang nyan. Bek lagi awak nyan, bapak gata kagetepu pun yang gata perile sigolom gata lake. Jadi, menyo medoa, medoa keh lagi nyo. Bapak kamu yang nalam surga, betepekuduh keh nan rono, beteka keh kerajaan rono, bajet ke kehendak rono, di bumo lagi lam surga. Bena beri ke penajuh kamu nibak uronyo yang kamu perleh. Bena peampun ke dosa kamu lagi kamu peampun orang yang berdosa atau kamu. Dan bek ke neba kamu lam pencubaan. Tema bena peluh ke kamu nibak si jehud. Karena rono ke yang po kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampo si umum masa. Amin. Menyogata tepu ampun orang yang masalah ubak gata. Bapak gata yang dalam serga pih kenepu ampun kesalahan gata. Tema menyogata hana tepu tampun kesalahan orang lain. Bapak gata yang dalam serga pih hana gepu ampun kesalahan gata. Menyogata tepuasa. Bek keh tap lemah imuka masam lagi orang yang galak mupura-pura. Awak nyanji ubah imuka jihnyan. Mangan orang lain ditepu, pewajin nyan tengah puasa. Ingat ke, nyan ke upah nyang kawak nyan terimong. Tema menyogata puasa, jakrah ke muka gata, dan suget ke ok gata. Mangat hana nyang tepu, bawa gatanya tengah puasa. Kecuali bapak gata nyang hana lemah, nyan mantong nyang tepu. Gop nyan deh gegalon but gata nyang tesom nyan, dan tema geberi upah ke gata. Bek ke pusapat harta kerro gata kerro lam dunyanyo. Nibak tempat kedalup dan geratan. Jiperusak atragatanyan. Dan pencuri teka jejak ce atragata. Nyang siget ji. Pusapat ke harta lam surga. Nibak tempat kedalup dan geratan hana hase jiperusak. Dan pencuri hana jiteka kena jejak ce. Sabab dipat nah atragata. Disinanci tema ate gata. Mata nakeh panyot ke tubuh, menyo mata gata jernih, bansaboh tubuh gata pih terang meble-ble. Tema menyo mata gata rabun, bansaboh tubuh gata gelap gulita. Tema menyo panyot lem tubuh gata nyan seput, kebitat seput jih gulita nyan. Hana mesiro manusia pih hasil jimubut menyo kedua draw tuki. Sabab urung yang lebih jigasih ubak nyang siro nibak yang lain. Atawa orang yang lebih setia ubak tuke yang sidro, nibak tuke yang lain. Menancit dengan gatanyo, gata hanasi tamubut ke Allah dan ke atra benda gata. Sabab nyan ingat ke, bek ke gundah ke hai udip gata. Nakeh pun yang kena gata pajuh dan gata jip, atawa pun yang tema gata ngui. Bukan ke udipnyo lebih nibak penajuh dan tubuh lebih nibak pakaian, nging ke cicim po dimanyang. Jihnyan hana ji pula sapa, hana ji mupot, dan hana tema ji kebah hasil sinaman. Jihnyan dalam gupok ke ji paju. bah pih lagi nyan bapak gata di syurga, tetap ke pelihara awak nyan. Bukankah gata jiuh lebih miu menibak cicim? So ke dalam kawan gata nyongon ati nyang gundah hase di pemanjang umuji bah pih mu bacut mantong? Pakon gata kawati kehai pakaian gata, ngingkeh bungong-bungong bakong yang timuh lam padang. Bungong-bungong bakonyan hana ji mubut dan hana tema ji merajut. Tema Nabi Sulaiman yang lebih kaya pih hana jingui pakaian lagi bungong-bungongnyan. Naleng leng padang uronyo timuh dan singoh kahabih tetut. Tema potu Allah gepesanut naleng yang sampo gagah bukan le pukeh gatanyo tema gata kurang percaya. Bek kawate dan tapega pu yang tema tanyo paju atawa pu yang tema getanyo ngui. Hai-hai yang lagi nyan sabi jiciup le urung-urung yang hana jituri Allah. Padahai bapak gata yang na di serga getepu bahwa gata perle bandumnyan. Jadi usaha ke lebih dile mangat potu Allah geperintah atau udip gata dan pebut ke kehendak gopnyan. Tema mandum yang lain tema geberi le Allah ubak gata. Ngon sababnyan bek ke kawate ke uro singo. Sabab singoh nalum kawate jih kero, uronyo kasip kesusahan jih, hana petetamah leh.